إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بابا dan ibu kaum muslimin dan muslimah Jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih di bab Al-Muraqabah. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan kalau beliau pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, "Ya ghulamu, inni u'allimuka kalimatin." Wahai seorang anak, akan kuajarkan kepadamu sejumlah kalimat. "Ihfadillaha yahfazka." Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. "Ihfadillaha tajidhu tujahaka." Jagalah aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan jumpai Allah itu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi. Jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, jika engkau memohon memohonlah kepada Allah, dan jika engkau minta tolong minta tolonglah kepada Allah. Kemudian imanilah takdir dengan baik. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qadaballahu lak. Dan ketahuilah bahasanya seandainya seluruh manusia bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan kebaikan dan manfaat kepadamu sedikit pun kecuali yang telah Allah gariskan untukmu. Wa in istama'u ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Dan seandainya seluruh manusia bersepakat untuk membahayakanmu, untuk menyusahkanmu, untuk menimpakan bencana dan musibah kepadamu, maka mereka tidak akan memberikan bahaya, menimpakan bahaya kepadamu kecuali bahaya yang memang telah Allah takdirkan akan terjadi pada dirimu. Kenapa? Karena sesungguhnya takdir manusia itu telah selesai Allah catat. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Karena pena-pena takdir itu telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Demikian diriatkan oleh At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahihun. Dalam riwayat selain Tirmidzi terdapat tambahan penjelasan, ifadillaha tajidhu amamaka. Jagalah dan perhatikanlah aturan-aturan Allah, maka engkau akan jumpai Allah ada di depanmu. Ta'aruf ilallahi firakha ya'rifka fisidah. Kenalkanlah dirimu kepada Allah saat engkau senang. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah saat engkau gembira. Ya'rifka fisidah. Niscaya Allah akan mengenalmu pada saat engkau susah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa-doamu yang kau panjatkan saat engkau mendapatkan masalah dan musibah. Wa'lam anna ma akhtha'aka lam yakun liyusibaka. Dan sadarilah bahasanya yang Allah takdirkan tidak akan terjadi pada dirimu maka tidak akan terjadi. Wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka. Dan ketahuilah dan sadarilah apa yang Allah takdirkan untuk terjadi menimpamu pasti akan terjadi. Wa'lam anna sabra ma wa'lam anna an-nasra ma as-sabri. Dan ketahuilah bahasanya kemenangan itu bersama kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan bahasanya kabar gembira itu bersamaan dengan kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bersama kesusahan itu akan dijumpai dan akan didapatkan kemudahan. Penjelasannya, maka satu hari sahabat Ibnu Abbas ini berkendaraan, boleh jadi naik unta atau yang lain, dalam posisi dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di belakang Nabi. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya sejumlah kalimat-kalimat yang tadi telah kita baca. Maka Nabi memanggil Ibnu Abbas dengan mengatakan, "Wahai anak," karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu masih belia, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi wafat, maka Ibnu Abbas ini baru saja baligh atau hampir baligh, yaitu berumur 15 sampai 16 tahun atau kurang dari itu. Tentu yang dimaksud dengan 15 tahun di sini 15 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Maka beliau dibonceng dalam sehingga berkendaraan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada beliau panggilan ini, jagalah Allah, jagalah aturan-aturan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka pesan Nabi ini adalah pesan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat agung. Menjaga Allah subhanahu wa ta'ala artinya memperhatikan syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengertian menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan menjaga aturan Allah artinya belajar agama, belajar aturan-aturan Islam, aturan-aturan yang ada dalam syariat Islam, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar yang dengan belajar tersebut maka kita bisa beribadah dengan baik dan melakukan hubungan sosial, jual beli, sewa menyewa dengan baik. Karena jika orang itu tidak belajar, maka dia tidak akan bisa beribadah dengan baik. Jika orang itu tidak belajar agama, tidak mungkin dia bisa berwudu dengan benar, cebok dengan benar, istinja dengan benar, sholat dengan benar. Jika orang itu tidak belajar, maka ya sholatnya itu cuma kira-kira seperti ini benar. Kayak-kayaknya sudah wangun, ya, sudah pantas untuk disebut sholat. Itu kalau tidak belajar. Kalau orang tidak belajar bagaimanakah berwudu, ya berwudunya itu ya kayak-kayaknya sudah pantas ini disebut wudu. Ya. Betul sudah pantas, ya kayak-kayaknya. Nah, itu orang-orang tidak belajar. Dan kalau orang itu belajar ya, dengan berbagai macam cara belajar, boleh jadi di pengajian, boleh jadi dengan mendengarkan rekaman, boleh jadi dengan baca buku, boleh jadi dengan nonton video yang menjelaskan tentang hal-hal tadi, maka dia ngerti. Demikian juga dengan belajar, maka itu akan menegakkan muamalah, maka orang itu akan melakukan hubungan sosial dengan baik dan benar. Orang akan tahu manakah jual beli yang terlarang, mana jual beli yang haram, mana jual beli yang tidak sah, dan mana jual beli yang sah. Bagaimanakah sewa menyewa yang benar dalam aturan Islam? Makanya akan diketahui jika orang itu belajar. Jika orang itu tidak belajar, maka dia akan kira halal padahal haram. Maka orang yang tidak belajar tidak akan ngerti mana hadiah yang halal dan ada hadiah yang haram. Mana yang halal, mana hadiah yang halal, mana hadiah yang haram. Jika tidak belajar maka tidak ngerti. Mana hadiah yang itu statusnya suap, mana hadiah yang itu adalah hadiah yang halal. Orang butuh belajar agama untuk kenal hal ini. Jika tidak belajar, maka bisa dipastikan dia akan merasa menerima hadiah yang halal padahal yang dia terima adalah suap yang haram. Maka jika seorang itu menjaga Allah, menjaga aturan Allah, maka di antara tindakan nyatanya dia punya semangat untuk belajar agama dengan berbagai macam wasilah, berbagai macam sarana yang memungkinkan. Dan di antara bentuk menjaga Allah, menjaga agama Allah adalah tada'u bihi ilallahi azza wajal, berupaya untuk berbagi ilmu, berupaya untuk mendakwahkan apa yang telah kita ketahui, kita bagikan kepada yang lain. Ada semangat untuk berbagi pengetahuan. Li'ana kula hadha min hifdillah, maka ini semua adalah bentuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membutuhkan penjagaan siapapun. Sehingga yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga agama dan syariat Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, intansullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Yang dimaksud dengan menolong Allah bukanlah Allah membutuhkan pertolongan dan pembelaan makhluk, namun yang dimaksudkan adalah menolong dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud oleh ayat surat Muhammad ayat yang ketujuh bukanlah yang dimaksudkan menolong Allah, karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan pertolongan siapapun, namun yang dimaksudkan adalah menolong dan membela agama Allah. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat yang lain, dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Muhammad atau dia itu akan menang menghadapi mereka. Karena manusia tidak bisa membuat Allah berdaya dan tidak berkutik. Wa makana Allah liyujizahu min syai' fis samawati wala fil ardi. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi yang melemahkan dan mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, maka jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka kalimat ini menunjukkan jika seorang itu semakin bersungguh-sungguh menjaga agama Allah, maka Allah semakin akan sempurna dalam menjaga dirinya. Dan yang dimaksud dengan Allah menjaga orang yang menjaga agama Allah, ini mencakup Allah akan jaga badannya dari penyakit, Allah akan jaga hartanya dari kehancuran, Allah akan jaga keluarganya, demikian juga Allah akan jaga agamanya sehingga dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang yang husnul khatimah adalah hanyalah orang yang Allah jaga, yang Allah jaga dan Allah lindungi. Dan dari berbagai macam bentuk penjagaan, penjagaan badan, harta, keluarga dan agama, tidaklah diragukan bahasanya yang paling penting adalah penjagaan agama. Allah jaga kita sehingga ketika kita terjumus dalam dosa, Allah ingatkan kita dan kita pun segera sadar. Allah jaga kita sehingga kita bisa husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Maka yang paling penting adalah Allah menjaga agama, agama kita, dengan Allah selamatkan kita dari kesesatan dan kesesatan. Karena jika seorang itu semakin ihtada bersungguh-sungguh beramal, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan ilmu dan hidayah kepadanya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang mengamalkan apa yang Allah ajarkan, Allah akan berikan mereka tambahan petunjuk dan Allah akan berikan kepada mereka takwa. Wa kullama dhalla wal iyadzu billah. Dan setiap jika seorang itu semakin tersesat, maka tentu akan semakin bertambahlah kebingungan dan kesesatannya. Terdapat dalam hadis, jika seorang hamba itu melakukan sebuah dosa, nukitat, maka akan dititik fi qalbi, di dalam hatinya nuktatun sauda, titik yang berwarna hitam. Fa inna za'a, jika setelah dia berbuat maksiat, dia menghentikan maksiatnya dan istighfar, mohon ampun kepada Allah dengan lisan, wa taba dan bertaubat, sukila qalbuhu, maka hatinya kemudian dimengkilapkan lagi. Namun jika dia malah berlanjut dengan dosa yang kedua, maka akan bertambahlah titik yang kedua, ketiga dan keempat, hatta yudba ala qalbihi, sehingga titik hitam tersebut menutupi seluruh hatinya. Nas'alullah al-afiyah. Dan jika titik hitam itu telah menutupi seluruh hatinya, maka inilah matinya hati, inilah rusaknya hati. Maka jika demikian, jika kita menjaga agama Allah, maka Allah akan jaga agama kita, Allah akan jaga badan, harta dan keluarga kita. Dan penjagaan yang paling penting adalah penjagaan agama, dengan diberi taufik untuk bertobat, dengan diberi kemudahan untuk husnul khatimah, diberi kemudahan untuk melakukan berbagai macam amal saleh. Nas'alullah ta'ala ayahfadha alaina wa alaikum dinana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga agama kita. Maka manfaat mengamalkan agama, manfaat dari menjaga agama Allah, itu manfaatnya yang pokok adalah manfaat akhirat. Namun tidak menutup kemungkinan kita jumpai manfaat duniawi. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perhatian dengan aturan-aturan Allah, Allah akan jaga badan kita. Oleh karena itu ada salah satu ulama yang meskipun dia berumur, yaitu Qadi Abu Suja, penulis Matan Takrib atau Matan Abi Suja, satu kitab fikih, Matan Fikih Syafi'i yang terkenal. Beliau berumur panjang 120 tahun, itu masih hidup. Meskipun demikian, meskipun sudah tua, namun beliau geraknya masih kayak anak muda. Satu ketika jalan dengan muridnya, ketemu kalen, ketemu parit yang agak lebar, maka muridnya yang muda itu perlu lompat, perlu ancang-ancang, dia lompatnya langsung, enggak pakai ancang-ancang. Dan habis itu kemudian tidak kemudian perlu ke tukang pijit karena engselnya pindah semua, padahal itu berumur 120 tahun. Maka semua muridnya geleng-geleng dan keheranan. Ini ada simbah-simbah 120 tahun, kalian loncat. Padahal harusnya jalannya timik-timik, pelan-pelan. Mau enggak kalian saja, enggak ketemu parit saja, harusnya jalannya pelan-pelan. Nah ini simbah-simbah 120 tahun, itu ada parit lebar, loncat. Enggak cari jembatan mana, enggak mau repot-repot cari jembatan. Udah loncat saja, ya loncat. Maka muridnya pun keheranan dan bertanya, wahai guru kami, apa rahasianya, apa resepnya, apa kiatnya, sudah seumur sekian ini kok masih energik ngungkuli yang muda-muda, malah lebih sehat daripada yang muda-muda. Yang muda-muda harus mikir-mikir, ancang-ancang dan sebagainya. Nah ini biasa saja. Maka beliau mengatakan, dulu kami jaga badan kami ini dengan ketika pas muda dari berbagai macam maksiat, tempat maksiat dan perbuatan maksiat, dan Allah jaga badan kami ketika kami tua. Maka ihfadillaha yahfadka, maka jagalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan saat muda, saat remaja, tidak neko-neko. Kami jaga diri kami, mata kami, tangan kami, kaki kami dari hal yang buruk. Maka Allah jaga ketika kami sudah tua. Ini di antara bentuk contoh nyata ihfadzillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Demikian juga jagalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan jaga agamamu. Allah akan jaga hartamu. Dan di antara bentuk menjaga agama Allah, menjaga aturan Allah adalah mengamalkan, tentu mengamalkan segala hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan di antara hal yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, ketika kita safar, kita dituntunkan untuk membaca doa hendak safar. Dibaca dengan kemudian dibuka dari takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali, kemudian Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa ka'abatil mangdari wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Maka di antara bentuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengamalkan, menghafalkan doa yang Nabi tuntunkan dan mempraktekannya. Apal enggak, praktek bagaimana. Maka di antara tentu adalah menghafalkannya, kemudian mempraktekannya. Itu bentuk ifadillah. Jagalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antaranya doa safar, kita amalkan yang Nabi tuntunkan. Dan di antara yang Nabi tuntunkan adalah kita berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Aku berlindung kepadamu min wa'tha'i safari, dari kesulitan safar. Wa ka'abatil mangdari, dan jeleknya pemandangan. Wa su'il mungkolabi, dan pulang dalam keadaan mendapatkan musibah. fil mali wal ahli, musibah harta dan musibah keluarga. Ya, maka kita dituntunkan ketika hendak safar, meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan kendaraan, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah kami dari su'il mangdori, pemandangan yang jelek saat safar dan pemandangan yang jelek saat pulang dari safar. Di antara pemandangan jelek saat pulang safar wa su'il mungqalabi, jeleknya keadaan kembali karena terjadinya musibah pada harta dan pada keluarga. Pulang-pulang ternyata rumahnya rame, anaknya ada yang meninggal dunia. Pulang-pulang tetangga pada kumpul, ternyata rumahnya kebakaran. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya itu tidak terjadi. Maka siapa yang kemudian mengamalkan hadis ini, mengamalkan doa yang Nabi tuntunkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hartanya. Allah Subhanahu wa taala akan jaga keluarganya. Dia pulang dalam keadaan keluarganya sehat, anak istrinya sehat, kembali dari safar, anak istrinya juga sehat, lengkap, boleh jadi bertambah namun tidak berkurang. Karena ketika safar istrinya hamil, pulang kemudian melahirkan, bertambah namun jangan berkurang. Wa ahlik, demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluargamu. Di antaranya Allah, contohnya adalah yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Ya Allah, ada satu kampung di mana ada anak yatim. Di mana ada anak yatim yang rumahnya ini hampir roboh. Ya, dua anak yatim yang rumahnya hampir roboh. Allah datangkan Khidir, atau sering kita sebut dengan Khidir. Allah datangkan untuk dua anak yatim ini seorang Nabi Allah. Menurut pendapat yang paling kuat, Allah datangkan Khidir untuk memperbaiki rumah anak yatim ini cuma-cuma. Maka Allah yang menggerakkan Khidir untuk datang ke sana, dan Allah yang menggerakkan Khidir untuk memperbaiki rumah tersebut secara gratis, ya, tanpa minta bayaran. Ini. Maka Allah Subhanahu wa taala gerakkan orang untuk nolong anak kecil ini, dua anak kecil ini. Allah gerakkan, Allah datangkan, Allah hadirkan, dan Allah gerakkan orang untuk menolong dua anak yatim ini. Apa sebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, wa kana abuhuma shaliha. Sebabnya karena bapak dari dua anak tersebut, bapaknya adalah bapak yang saleh. Karena bapak yang saleh, gara-gara bapak yang saleh, Allah jaga anaknya. Allah hadirkan, Allah gerakkan orang tertentu untuk datang dan menolong, membantu dengan gratisan, dengan cuma-cuma. Ini sebabnya adalah karena kesolehan bapaknya. Lebih dahsyat lagi dikatakan dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, yang dimaksud dengan bapak di sini bukan bapak asli, namun kakeknya yang nomor 7. Kakeknya yang nomor 7, bapaknya biasa saja. Di atas bapak kakek 1. Kakek satunya juga orang biasa saja, boleh jadi orang awam. Kakek 1, kakek 2, kakek 3, kakek 4, kakek 5, kakek 6, kakek 7-nya itu orang soleh luar biasa. Nah, gara-gara kakeknya itu, kakek nomor 7-nya itu orang yang saleh luar biasa, Allah jaga cucunya. Nah, yang nomor berapa tadi? Allah jaga cucunya. Maka kenapa Allah hadirkan Khidir, kemudian ya Allah gerakkan Khidir untuk datang, kemudian memperbaiki rumah dengan cuma-cuma, dengan gratisan. Allah hadirkan orang untuk datang membantu, menolong tanpa pamrih, itu gara-gara kesolehan simbahnya yang nomor 7. Di bawahnya itu orang biasa, awam, ya sholat paling-paling yang wajib-wajib, yang sunnah males, namun yang rajin, yang masya Allah, yang luar biasa, itu simbahnya, kakeknya yang nomor 7. Itu ngefeknya sampai 7 turunan, kan? Ya, itu bisa ngefek kesolehan tadi, itu berdampak sampai keturunan yang ke-8. Sampai keturunan yang ke-8 ini kan kakek nomor 7, berarti dia punya cucu 6 ya. Punya cucu 6 tambah bapaknya berarti cucu yang ke-7. Nah, ini dua anak yatim tadi cucu ke-8. Maka dampak dari kesolehan kakek yang nomor 7 itu dampak dan ngefek sampai keturunannya yang ke-8 ngungkuli harta. Kalau harta kan cuma sampai 7 turunan ya, ya turun ke-8 miskin lagi ya. Kaya raya cukup untuk 7 turunan, turun ke-8. Ya, pailit. Nah, kalau ini enggak, itu berefek sampai ke cucu yang nomor 8. Cucu yang ke-8. Wa kana abuhuma shaliyah. Nah, itu bentuk ifadillah hayafatka. Jagalah aturan-aturan Allah, engkau tingkatkan kualitas kesolehanmu. Tingkatkan kualitas kesolehan, maka itu berdampak, itu punya manfaat pada anak keturunan. Ini anaknya tidak punya masalah, anaknya tidak punya masalah, yang punya masalah cucu yang nomor 8, Allah hadirkan orang untuk membantu dan nolong gratisan. Oleh karena itu, maka kebiasaan banyak para ulama salaf terdahulu, para sahabat, para tabi'in, itu jika punya anak, punya momongan, itu kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya lebih meningkat daripada pas bujangan. Ini kalau ulama terdahulu, enggak malah kebalik, bujangan rajin ke masjid, setelah punya anak, ya, rajin ke kantor, masjidnya lupa. Enggak. Para ulama, kebiasaan para ulama terdahulu sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di Jami' Ulum Wal-Hikam ketika menjelaskan hadis ifadillah hayafafka, kebiasaan para ulama terdahulu setelah punya momongan, setelah nikah, kemudian punya anak, itu kualitas ibadahnya, itu mempengnya beribadah melebihi masa bujangannya. Itu praktek para ulama terdahulu dalam rangka mengamalkan hadis ihfadillah hayahfadka. Jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu, menjaga anak keturunanmu. Maka di antara sebab anak nakal itu bapaknya beling dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bapaknya nakal dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksiat, enggak tertib sholatnya. Itu Allah kirimkan anak yang nakal. Di antara sebab anak nakal. Di antara sebab anak nakal, anak beling, anak memalukan orang tua, itu karena maksiat orang tuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena durhakannya si orang tua, ayah dan ibunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga kalau dari sudut pandang agama, di antara sebab anak nakal, cucu nakal, itu karena makanan haram yang diberikan kepada anak dan cucu. Maka itu bisa berdampak anak nakal, anak beling, memalukan orang tua, memalukan keluarga. Sebabnya adalah karena dimakani dengan makanan yang haram. Ya, maka jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjagamu. Kemudian ifadillah tajidhu tujahaka. Jagalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan, engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Dalam lafaz yang lain di luar Tirmidzi, tajidhu amam, maka engkau jumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di hadapanmu. Maka jagalah Allah, yaitu jagalah aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Tajidhu tujahaka wa amamaka, maka engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu dan di hadapanmu. Dan makna tujahaka dan amamaka itu maknanya sama. Artinya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu, akan berikan petunjuk kepadamu, menunjukimu segala kebaikan, dan membelamu dari segala kejelekan. Lebih-lebih lagi jika kita menjaga aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan minta tolong kepada Allah. Karena jika seorang itu minta tolong kepada Allah dan tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan siapa saja yang Allah cukupi, maka dia tidak akan membutuhkan siapapun setelah perlindungan dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nabi hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu dan orang-orang yang beriman yang mengikutimu bantuan Allah Subhanahu wa taala, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu mencukupimu dan mencukupi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Wa yuridu ayyakhta'uka fa inna hasbakallah. Jika mereka ingin mengkhianatimu, maka ketahuilah bahasanya cukuplah Allah bagimu, cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala mencukupi dan melindungi seseorang, tentu tidak akan ada kejelekan yang akan menimpanya. Oleh karena itu Nabi katakan, jagalah aturan-aturan Allah, maka engkau akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Dan yang dimaksud dengan menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah, tapi lebih lagi diiringi dengan bertawakal kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya hadis, jika engkau memohon, maka memohonlah kepada Allah. Maka janganlah bersandar kepada satupun makhluk. Maka jika engkau meminta dan memohon, mintalah kepada Allah. Misalnya jika seorang itu miskin, tidak punya harta, tidak punya uang, maka mintalah kepada Allah dengan berdoa, ya Allah berikanlah aku rizki, ya Allah siapkanlah rizki untukku. Maka jika dia sungguh-sungguh meminta dan memohon dan memenuhi syarat-syarat dalam doa, maka rizki akan datang kepadanya dari arah yang tidak dia sangka. Adapun jika seandainya orang tadi malah ngemis minta-minta pada orang, maka boleh jadi orang yang dimintai itu memberi, boleh jadi tidak memberi. Oleh karena itu terdapat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh jika salah satu kalian mengambil tali lalu kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia letakkan kayu bakar yang telah dia dapatkan di hutan tadi, kemudian dia letakkan di punggungnya dan dia pergi ke pasar untuk menjual kayu bakar tadi, khairun lahu, maka itu lebih baik baginya daripada dia datangi manusia. Dia datangi orang dan dia ngemis-ngemis dan minta-minta kepadanya. Yang mana kalau ada orang yang minta-minta, seorang itu minta-minta pada orang lain, maka orang yang dimintai boleh jadi memberi dan boleh jadi tidak memberi. Maka demikianlah kita, jika kita meminta, maka mintalah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah berikanlah aku rizki, Allah maghnini bifadlika aman siwak, ya Allah cukupilah aku dengan anugerahmu sehingga aku tidak butuh yang selain dirimu. Atau kalimat-kalimat yang lainnya, yang kalimat-kalimat tersebut ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian lanjutannya Nabi katakan, janjika minta tolong, fasta'in billahi, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan minta tolong kepada setiap orang kecuali karena kebutuhan mendesak, al-quswa, yang berada dalam puncaknya. Wa ma'a dzalika, meskipun demikian, jika Anda terpaksa minta tolong kepada makhluk, maka ingat dan posisikan makhluk tersebut sebagai sarana dan sebab, bukan sebagai pokok yang dijadikan sebagai tempat bersandar. Jadikanlah pokok yang jadi tempat bersandar adalah Allah Azza wa Jal. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika memohon, mohonlah kepada Allah, jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Maka dalam dua kalimat ini terdapat dalil bahasa yang diantara ketidaksempurnaan tauhid meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu maka makruh hukumnya meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jal, baik dalam masalah yang kecil ataupun dalam masalah yang besar. Maka demikian juga janganlah sebagaimana tidaklah meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jal, maka janganlah minta tolong kecuali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala, jika Allah ingin menginginkan untuk menolong kita, maka Allah akan mudahkan pertolongan bagi kita, baik dengan sebab-sebab yang terlihat ataupun sebab-sebab yang tidak terlihat. Maka boleh jadi ketika Allah menolong kita, maka Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita dengan sebab yang tidak terlihat. Maka tercegahlah dari kita kejelekan, Padahal kejelekan tersebut adalah satu kejelekan yang tidak ada satupun orang yang mampu melawannya. Dan boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong dan membantu kita melalui perantaraan orang tertentu yang Allah datangkan untuk kita dan Allah hadirkan untuk kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Sebagaimana tadi kisah Khadir, Allah menolong dua anak yatim dengan cara Allah gerakkan dan Allah hadirkan orang yang menolong dan membantunya dengan cuma-cuma. Akan tetapi jika meskipun demikian, meskipun kita ditolong oleh Allah dengan bantuan orang lain, maka manakala Allah menolong kita dengan melalui bantuan orang lain, maka tidak boleh bagi kita untuk melupakan sebab dibalik sebab, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bersikap sebagaimana sikap sebagian orang masa ini yang hatinya bergantung kepada sebab dan sangatlah lemah ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan pertolongan yang sangat jelas dari negara-negara kafir, wa ma'alim, dan mereka tidaklah menyadari bahasanya pada hakikatnya orang-orang kafir adalah orang adalah musuh kaum muslimin sampai hari kiamat, baik secara lahiriah memberikan pertolongan ataupun tidak, maka bisa kita pastikan pertolongannya itu ada misinya, ada tendensinya, ada udang di balik batunya. Satu hal yang wajib untuk kita yakini bahasanya yang menimpakan, yang memberi manfaat dan mencegah bahaya, dan yang menimpakan bahaya hanyalah Allah Azza wa Jal. Namun ketika kita jumpai kaum muslimin ditolong oleh orang kafir, oleh negara kafir, maka ketika Allah hadirkan orang kafir untuk menolong kita, menolong hamba-hambanya yang beriman, maka ini adalah semata-mata kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah sebagaimana terdapat dalam hadis, innallaha la yu'ayyitu hadza dina bi rajulil fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan agama ini melalui bantuan orang yang bejat. Orang yang bejat. Maka terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa terkadang Allah menguatkan agama ini, memenangkan agama ini melalui perantaraan orang-orang yang sebenarnya dia adalah ahli maksiat, bahkan boleh jadi dia adalah orang kafir. Maka boleh jadi ada orang yang tukang mabuk, tukang ini, tukang mendem, ya, judi dan sebagainya. Namun ketika Islam dihina, oh dia yang paling depan. Dia yang merantasi, dia yang menyelesaikan semua. Apakah gara-gara dia memberikan bantuannya, pertolongannya untuk agama ini dengan apa yang dia lakukan, menyebabkan dia jadi orang yang soleh? Tidak, tetap orang yang bejat. Tetap kita katakan mabuk itu maksiat, judi itu maksiat. Gara-gara dia memberikan pembelaannya untuk Islam, itu tetap tidak mengangkat statusnya sebagai orang yang fajir, orang yang ahli maksiat. Maksiatnya tetap maksiat. Tidak kemudian karena dia yang merantasi, ada orang yang ngejek Islam, menghina Islam, kemudian dia terdepan dalam masalah ini, dan kita katakan mabuknya jadi tidak apa-apa, ya judinya ya baik-baik saja. Nah, itu tetap maksiat. Makanya Nabi katakan birojulil fajir, orangnya tetap fajir dengan orang yang rusak, orang yang bejat. Namun apakah jasanya itu kita anggap sebagai bukan jasa? Tidak, jasanya tetap kita anggap sebagai, kita akui sebagai jasa. Apa yang dia lakukan adalah kebaikan, satu hal yang manfaat. Namun mendemnya juga tetap kita katakan tidak boleh, wajib tobat, ya. Tidak kemudian ya sudah mendemnya terus asal suka nolong Islam, ya, mendemnya sana terus. Nah, ya mendemnya tetap harus dihentikan. Ini maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara kandungan hadis, innallaha la ya'itu hadza dina bi rajulil fajir. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan agama ini dengan tindakan orang yang rusak. Maka boleh jadi kita tambah saudara, kita tambah saudara, boleh jadi saudara sehingga kita punya tambahan saudara seorang muslimah misalnya. Namun kenapa dia masuk Islam? Gara-gara dipacari seorang muslim, kan? Akhirnya masuk Islam. Kita punya tambahan saudara gara-gara dipacari laki-laki muslim. Apa pacaran yang menghasilkan hidayah semacam ini kita benarkan? Nah, tetap tidak benar. Tetap tidak benar malu. Itu kan nambah saudara, itu kan meneguhkan agama, kemudian tambah tenaga, tambah SDM untuk Islam dan kaum muslimin. Ya, pacaran semacamnya tetap tidak kita benarkan. Namun apakah hidayah yang menjadi yang datang karena sebab perbuatan maksiat ini kita anggap sebagai bukan hidayah? Wong memang ternyata masuk Islamnya juga memang betul-betul tulus. Ya, bukannya sekedar karena mau nikah, memang tulus berislam, namun sebabnya itu pacaran. Maka ya pacarannya tetap maksiat dan hidayahnya tetap hidayah. Loh, kok bisa dari pacaran yang maksiat menghasilkan hidayah? Maka jawabannya itu tidak aneh. Dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah la yu'ayyidu hadha dina birajulil fajir. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menolong dan memenangkan dan menguatkan agama ini dengan perbuatan orang yang fajir. Maka boleh jadi maksiat menghasilkan hidayah. Itu tidak menutup kemungkinan pacaran menghasilkan hidayah masuk Islam. Itu tidak menutup kemungkinan. Namun gara-gara menghasilkan hidayah tidak berarti kita kemudian melegalkan pacaran, kemudian mendakwahkannya. Silahkan dipacari, namun asal nanti pada masuk Islam. Tidak demikian. Ketika ini satu hal yang enggak wajar, dari perbuatan yang jelek kok menghasilkan kebaikan yang besar, manfaat yang besar. Ini kan enggak normal. Apakah ini satu hal yang kemudian hidayahnya betul-betul hidayah dan kebaikannya betul-betul kebaikan? Kita katakan itu betul-betul hidayah. Jika memang orangnya kemudian betul-betul mendapatkan hidayah. Dan itu enggak usah kaget, enggak usah bingung, enggak usah kemudian tercengang. Itu sudah ada dalilnya. Innallaha la yu'ayyidu hadatina birajulil fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala memenangkan agama ini, menguatkan agama ini birajulil fajir dengan tindakan sebagian kaum muslimin yang sebenarnya dia adalah orang yang fajir dengan perbuatannya, orang yang bejat dan rusak dengan kelakuannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa aghdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.